بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin dimudahkan menghafal Quran, maka Anda harus mulai dulu meningkatkan zikir Anda kepada Allah. Di menghafal Quran itu kalau ingin mudah akan bersanding dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai tingkatkan dulu, pertama salat tingkatkan. Tambah. Menambah itu dengan fikihnya, bukan ditambah bilangan yang baku. Berarti besok saya harus tambah. Subuh kemarin 2, besok 3 insyaallah. Tidak, tetap 2. Tambah dengan sunnahnya, malam tahajud. Tahajud. Makanya ketika Anda tahajud, ayat Qur'annya turun. Tahajud bersanding dengan hafalan Qur'an. Qur'an surah 73, ayat ke-20. Lihat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan saat tahajud baca yang paling mudah dalam Al-Qur'an. Perhatikan. Ketika Anda menambah ibadah zikir kepada Allah lewat sholat, di situ Allah jamin kemudahannya. Lihat. Walaqad yassarna, yassarna, yassarna pakai yusrun. Saat tahajud, faqra'u ma tayassara, tayassara. Masih dari kata yusrun. Artinya kalau Anda tingkatkan amal soleh, tingkatkan tahajud. Tingkatkan kedekatan pada Allah, Allah pun tingkatkan kemudahan Quran hadir dalam benak Anda. Dimulai tingkatkan amal soleh dulu. Sholat tingkatkan, sunnahnya keluarkan. Infak tingkatkan. Sedekah tingkatkan. Kemudian jaga tubuh kita supaya zikir pada Allah. Mulai hari ini, kalau Anda ingin hafal Quran, mata Anda jangan sembarangan melihat. Jadikan mata hanya yang melihat ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjauhkan dari Allah, tinggalkan, jangan pandang. Anda ke mall, lihat makanan yang menjauhkan dari Allah, jangan, lewat. Lewat aja. Lihat pakaian, lihat yang terbaik. Akhwat, cari pakaian-pakaian yang mendekatkan Anda dengan Allah. Sepanjang Anda belum mendekat, susah Anda mendapatkan Quran. Quran itu suci, dia tidak akan datang pada pikiran yang tidak suci, pada tindakan yang tidak suci. Enggak mustahil, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kalau para akhwat ingin cepat menghafal Quran, ingin dipercepat, ayo perbaiki penampilannya. Dekatkan dengan Allah. Mulai berhijab. Hijab dengan baik. Dekatkan pada Allah. Antum yang ikhwan cari yang baik-baik. Makanan yang halal. Jauhkan dari riba. Jauhkan dari yang tidak baik. Begitu yang baik-baik masuk, yang kotor keluar, zikrun masuk, Quran akan cepat masuk. Karena itulah saya buka rahasia tertinggi di sini. Siapa orang paling taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak tahu, katakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut dengan Ahmad. Ahmad, puncak ketaatan. Bentuk sirah mubalak, superlatif. Dari kata Hamid. Hamid yang loyal dalam satu jenis ibadah. Tapi kalau loyal dalam segala jenis ibadah, tahajud kerjakan, sodakoh kerjakan, tawadu luar biasa, sabar, ibadah luar biasa. Maka dirubah kalimatnya di superlatif. Ahmad. Disebutkan sekali di Quran di surah ke-61 ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas. Min ba'dismuhu Ahmad. Nah, lihat baik-baik. Ketika Nabi rajin sholat, rajin tahajud, rajin mendekat, rajin macam-macam. Lihat baik-baik ya. Ada rahasia besar di Quran surah ke-75, ayat 16-18. Ketika wahyu turun pertama kali, Nabi ingin cepat menghafalkannya. Biasanya, karakter orang yang ingin cepat hafal Quran, dia akan cepat melafadkannya. Sama dengan orang saat akan ujian, kan cepat mengulang-ulang kan? Rumus gaya F1 sama dengan F2. F sama dengan berbanding dengan V. Rumus jarak-jarak S sama dengan V dikali T. Kalau mencari V sama dengan S dibagi dengan T. Kalau mencari T sama dengan S dibagi dengan V. Oh, diucapkan, supaya masuk dalam benaknya. Tayyib. Nabi juga begitu. Begitu turun ayat, bacakan cepat di lisannya. Bacakan cepat. Karena Nabi orang paling takwa. Banyak zikirnya pada Allah. Banyak kedekatannya turun langsung ayat. La tuhannik bihi lisanaka li ta'jalabi. Muhammad, gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu. Hanya sekedar ingin cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu dan membimbing kamu untuk bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nanti kalau kami sudah bimbing Quran dalam jiwamu, ikuti bacaannya. Kami mudahkan untuk mendapatkan Qur'annya. Rahasianya. Kami pernah keluarkan rahasia ini dengan teman-teman para penghafal Quran. Diterapkan teman-teman, jadi konsep menghafal Quran dalam 30 hari. Yang diberikan pertama kali bukan suruh menghafal, tapi diobati kekurangannya yang jauh dari Allah. Lisan yang kurang baik, isolasi dulu. Istighfar. Matanya, lihat yang baik-baik dulu. Ketika semua sudah bertobat, beristighfar, mendekat kepada Allah, tahu apa yang terjadi? Ada bahkan yang hafal Quran dalam 27 hari dari nol. Ada yang 10 hari. Ada yang 15 hari, ada yang 23 hari, ada yang 30 hari, dan seterusnya. Ternyata luar biasa. Ketika seseorang konsisten dengan Qur'annya, meningkatkan zikirnya kepada Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi yang saya ceritakan, itu suaminya datang kepada beliau. Kerjanya sibuk luar biasa, Pak. Tapi hari ini dia pengen beda. Ramadan tahun ini, kapan lagi saya mencari akhirat? Sedangkan kesibukannya. meninggal, rumah tidak akan menyelamatkan saya. Kendaraan tidak akan mengantarkan saya ke surga. Yang mengantarkan saya ke surga amalan saya. Maka dia bikin rencana, Ramadan tahun ini saya ambil cuti. Cutinya dia susun. Cutinya saat itikaf. Dia enggak ambil cuti dulu, untuk itikaf saya akan ambil cuti. Allahu Akbar, begitu disampaikan pada istri-istri mendukung. Ma, papa ingin jadi penghafal Quran. Bismillah, itikaf sekarang saya akan rencanakan hafal 3 juz. Dia hafalkan sesuai niatnya 3 juz. Kemudian dia berangkat. Begitu suaminya pamit pada istrinya, ingin jadi penghafal Quran, menatap istrinya dari kejauhan, muncul rindu dan syahdunya. Ya Allah, jadikan pula saya menjadi pendamping penghafal Quran. Karena rumusnya, kalau orang sudah baik, maka pasangannya akan dijadikan baik. Kalau pasangan tidak ingin menjadi baik, akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Fir'aun dipisahkan dari Asia. Ya, seperti Nabi Nuh dipisahkan dari istrinya. Seperti Lut dipisahkan dari istrinya. Tapi jangan ambil cepat kesimpulan. Oh, berarti kalau sudah saya baik, suami gak mau ikut, saya harus pisah. Oh, tidak. Anda ditugaskan untuk mendorong suami Anda jadi lebih baik. Kalau ibu istri ingin jadi suami soleh, dorong dia. Awas, saya tidak ingin mendengar kalimat ini lagi. Ada seorang akhwat mengaji, kemudian setelah itu merasa baik, suaminya dipaksa jadi baik, tidak sabar dengan proses. Sampai menyimpulkan, lebih baik saya mencari pria sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. 17 tahun dia menampingi Anda. Ya, ayo ajak dia, ajak dia, ajak dia. Begitu suami menjadi penghafal Quran, ditanamkan oleh Allah di dalam jiwa istrinya keinginan menghafal Quran. Suami berangkat ke masjid itikaf, istri merawat rumah tangga di rumah. Anaknya masih kecil-kecil, ada yang diberikan ASI, tapi tidak menghilangkan keinginan untuk zikir kepada Allah. Ditambah, saat masak dia zikir, saat berikan ASI dia baca Quran, dan dia berdoa kepada Allah untuk ditanamkan Quran dalam jiwanya. Allahu Akbar. Tidur dalam keadaan Allah, musab di tangannya. Menekat kepada Allah. Begitu pulang, selesai itikaf, suaminya datang dengan wajah bahagia, pancaran luar biasa. Ya Zawji, sayang. Hafidhul Qur'ana telah saja. Saya sudah hafal 3 juz. Yang selama ini gak bisa saya hafal. Saya hafal 3 juz. Pancaran bahagia. Istrinya menyambut, tidak menyampaikan kalimat apapun, dicium. Masya Allah. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, sudah tenang, dijaga perasaan suaminya. Setelah menyampaikan itu, Alhamdulillah, semoga Allah pancarkan Qur'an di keluarga kita. Sayang, saya pun sudah hafal Qur'an. Berapa juz? 30 juz. Masya Allah. Suami 3 juz, istri 30 juz. Dalam berapa hari? 10 hari. Apa yang diisi pertama kali? Bukan hafalan dulu, tapi perbaikan pribadi kita dulu. Maka saya sarankan pada antum pulang ke rumah, lihat yang di rumah. Acara-acara tidak baik, tepikan. Ayo pasang parabola, pasang yang lain, pasang akhir TV, pasang macam-macam, hadirkan yang halal-halal. Hidupkan Quran. Yang dengar-dengar musik mulai ganti sekarang. Quran aja, beli speaker aktif. Buka Quran, Quran, Quran, 24 jam setel. Karena ingat, pendengaran kita akan cepat menangkap. Begitu cepat-cepat Quran, Quran, Quran, Quran, insya Allah akan dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majalah yang dilihat tepikan, yang ada yang bagus-bagus saja. Jadi Anda lihat yang bagus, dengar yang bagus, berjalan pada yang bagus. Di dapur, dengar Quran. Di kamar, dengar Quran. Baik kemana-mana, dengar Quran. Sepanjang yang baik-baik, maka Quran akan ditanamkan di rumah Anda. Demi Allah saya katakan, Anda silakan coba. Anda rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Gak percaya silakan. Mulai dari ini, wujudkan. Bismillah niat. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah kuatkan. Ya Allah, kalau saya wafat besok, ya Allah jadikan ahli Quran. Ya Allah, mohon ya Rabb, jangan wafatkan saya kecuali ada kalimat Quran di benak saya. Wafatkan saya saat membaca Al-Quran. Wafatkan saya dalam keadaan dekat dengan Quran. Wafatkan saya Allah menjadi ahli Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami jadi ahli Quran, ya Allah. Jadikan anak saya memberikan mahkota untuk keluarganya, ya Allah. Untuk bapak ibunya, ya Rabb. Mohon ya Allah, sebelum saya wafat, beri kesempatan untuk menghafal Quran. Minta dan robah perilaku Anda dalam kehidupan. Demi Allah, saya katakan Anda akan dapat anugerah yang tak terduga nantinya. Anda tidak percaya, mulai niatkan malam ini, bangun tahajud dan mohon kepada Allah satu keluarga. Sentuh, minta kepada Allah. Puaskan, alirkan tangisan, mohon dalam sujud. Demi Allah saya katakan, besok Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda tidak mulai hari ini, tidak mulai malam ini, Anda terlambat, teman-teman sekalian.